Walau kau jauh, hai ku nantikan. Yakin hatiku, hai kau kembali. Barulah kita kawin, oh sebulan, hai. Sudah kau pergi jauh, kau tinggalkan. Kau jauh.